tinggi berderet setia lindungi. Hijau rumput hijau tersebar indah sekali. Terasa damai kehidupan di kampungku. Kokok ayam bangunkan ku tidur setiap pagi. Tinggi gedung tinggi mewah angkuh bikin iri. Gubuk-gubuk liar yang resah di pinggir kali. Terlihat jelas kepincangan kota ini. Tangis bocah lapar bangunkanku dari mimpi malam. Lihat dan dengarlah riuh lagu dalam pesta. Di atas derita mereka masih bisa tertawa. Memang ku akui kejamnya kota Jakarta. Namun yang ku saksikan lebih parah dari yang ku sangka. Jakarta, oh Jakarta. Si kaya bertambah gila dengan harta kekayaannya. Luka si miskin semakin menganga. Jakarta, oh Jakarta. Terimalah suaraku dalam kebisinganmu. Kencang teriakku semakin menghilang. Jakarta, oh Jakarta. Kau tampar siapa saja, saudaraku yang lemah. Manjakan mereka yang hidup dalam kemewahan.